Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mengkaji surat Al-Kahfi ayat 47, masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam penuh iman dan kesehatan. Kita mengkaji ayat ini, moga-moga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma nusayyirul jibal wa taral ardo barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi ini datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu singkatnya dunia, begitu cepatnya dunia, sebagaimana ayat 47 ini mengkisahkan akhirat. Baru saja kita dipaparkan Allah dengan dua ayat tentang dunia, ayat 45 dan ayat 46. Bagaimana dunia itu indah, ada air yang turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian diterbar angin, tumbuh-tumbuhan itu pun punah. Begitulah gambaran dunia yang begitu singkat dan cepat. Namun di ayat 46 Allah memberi optimis bagi kita, ada harta dan ada anak, didiklah dia, tempatkanlah pada tempatnya, maka harta dan anak itu menjadi al-baqiyatus sholihat, harta yang kekal, anak yang kekal, karena pada posisi yang baik lagi soleh. Maka di ayat 47 ini seseorang dan kita semua dihadapkan dengan kondisi akhirat. Allah menggambarkan kepada kita apa yang kita targetkan di dunia ini menjadi tujuan hidup menjadi sia-sia. Yang kita kumpulkan menjadi punah dan binasa. Pernahkah kita melihat gunung itu hancur? Ada gunung hancur, tetapi terkadang tumbuh lagi dan tidak habis. Bagaimana kalau gunung di muka bumi ini datar sedatar-datarnya sehingga tidak ada lagi gunung? Menggambarkan kepada kita bagaimana kalau apa yang kita miliki berupa gunung itu habis. Maka hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena apa? Karena memang gunung itu bisa habis, bisa musnah, dan bisa tiada. Watarul ardo barizah, sehingga terlihatlah baris, terlihatlah segala apa yang ada di bumi ini. Karena apa? Karena sudah botak pelontos. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi gunung. Semuanya menjadi datar, sehingga manusia yang ada di muka bumi ini bagaikan manusia yang berada di padang pasir yang terlihat dari kejauhan. Kondisi yang menggambarkan kepada kita bagaimana dunia yang dibicarakan di dua ayat sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi kiamat. Wahasyarnahum, tetapi akhir dari perjalanan bumi ini bukanlah akhir dari kehidupan kita. Dia adalah awal dari pertanggungjawaban. Ada hasyarnahum, kami kumpulkan dia di padang mahsyar, kami minta pertanggungjawaban. Ufalam nugadir minhum ahada, dan tidak ada satu orang pun yang dapat bersembunyi di balik batang pohon sehingga dia lepas dari pertanggungjawaban. Di dunia orang yang dicari DPO bisa melarikan diri hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi hari kiamat itu berbeza, kata orang Malaysia. Tidak ada yang dapat melarikan diri dari perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya 2012 kalau dikaji ayat ini menjadi Indonesia bersih dari korupsi. Karena dia paham apa yang dia lakukan di tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya tidak lepas dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita dapat terluput dari kamera, terluput dari KPK, terluput dari pengadilan, maka pengadilan Allah tidak ada satu orang pun yang terluput. ini motivasi, ini inspirasi untuk berbuat baik, bukan untuk menakut-nakuti. Kalau misalnya bahasa inspirasi tidak bisa disampaikan, maka bahasa menakutkan nampaknya layak juga untuk diucapkan. Studio telah hadir Ustaz Perdana, kita minta kontribusinya tentang ayat 47 dari surah Al-Kahfi. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Pada pendengar rahimakumullah, seharusnya ketika kita membaca ayat ini, kita akan merasakan suatu perasaan yang begitu sangat terkejut, bahwa sebenarnya yang selama ini kita lihat permanen, ya, yang mungkin tidak akan pernah terbayang dalam pikiran kita itu akan hancur lebur, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu saat itu pasti akan hancur. Jadi memang pada intinya keterangan ayat Al-Qur'an ayat 47 dari surah Al-Kahfi ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa tidak ada yang permanen di dalam kehidupan ini. Karena memang hidup itu sendiri adalah fana. Hidup kita fana, dunia ini fana, maka satu saat itu pasti akan hancur. Ya. Satu saat itu pasti akan hancur. Tidak ada di dalam kehidupan ini sesuatu yang permanen. Bahkan iman kita sendiri fluktuatif. Ya, sifatnya adalah naik dan turun. Ya. Jadi coba kita memahami kembali bahwa sebenarnya jangan sangat terpaku dengan keindahan dunia, karena dia satu saat pasti akan berakhir. Jangan merasa sudah sangat hebat dengan keimanan yang kita miliki saat sekarang ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena iman itu sendiri akan fluktuatif, tidak berada dalam satu kondisi yang permanen. Dia akan berubah-ubah, akan naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan satu saat dia akan naik, satu saat dia akan turun. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, itulah yang terbaik harus kita lakukan. Jadi cobalah lihat kembali di sekitar kita, ya, gunung yang kita anggap sangat kokoh, ya, yang tidak akan pun mungkin pernah terbayang ke kita itu akan hancur lebur, atau Allah menggambarkannya dengan berjalan, tapi Allah mengatakan itu akan nusayyirul jibala, kami akan perjalankan gunung itu. Ya. Kalau tidak paham juga di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan watakunul jibalu kal ainil manfush, ya. Gunung-gunung itu akan berterbangan bagaikan debu-debu yang kita anggap sangat hebat dan kokoh. Ya. Begitu juga langit yang kita anggap begitu sangat kokoh, ya. Awalam yaro ila samai faukahum kaifa banai awalam yarau ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah kamu lihat langit yang di atas kamu itu diciptakan oleh Allah seakan-akan tanpa ada kekurangan, ya. Akan tetapi di dalam keterangan ayat Allah mengatakan bahwa pikirkanlah sebentar saja, lihat ke atas langit. Kalau sewaktu-waktu langit itu akan hancur jatuh ke atas kepala kamu, atau bumi yang kamu duduki itu akan menenggelamkan kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada permanen di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jangan berpegang kepada sesuatu yang tidak permanen, sesuatu yang satu saat akan hilang. Jadi pegangan kita yang tepat dan sangat kuat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat kita bergantung, hanya mencari keridaan Allah yang menjadi misi di dalam kehidupan kita ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan fafiru ilallah innalakum minhu nazirum mubin. Cepat-cepat kamu bersegera lari menyambut Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku hanyalah sebagai pemberingatan kepada kamu. Kita hanya diperintahkan untuk cepat-cepat tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah satu-satunya Tuhan, ya, Tuhan yang merupakan Tuhan yang esa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak akan pernah hancur karena Allah bersifat kekal. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 47 ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dunia akan binasa. Yang kedua, pertanggungjawaban itu tetap. Jangan sampai berpikir dunia binasa, pertanggungjawaban pun selesai. Yang penting sudah dilaporkan, selesailah pertanggungjawaban. Tidak, pertanggungjawaban itu tetap. Falam nugadir minhum ahada, tidak akan ada yang tertinggal satu orang pun dari mereka. Bukan berarti sekedar hidup kembali dan sudah. Tetapi di balik kehidupan itu ada pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita pilih memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu tidak lepas dari tanggung jawab. Berbuatlah, dan setiap perbuatan itu memiliki tanggung jawab. Orang yang beriman sangat senang menghadapi kematian. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan konsekuensi yang logis dari apa yang telah dia perbuat, yaitu surga. Setiap manusia ingin masuk surga, tapi setiap manusia tidak siap untuk mati. Padahal tidak mungkin seseorang masuk surga kalau dia tidak mati dan wafat. Manusia yang senang masuk surga senang mati. Sebagaimana anak-anak di waktu yang lalu mengikuti ujian, dia ingin naik kelas tapi tidak ingin mau belajar. Bagaimana dia bisa naik kelas? Belajarlah sungguh-sungguh, kenaikan tingkat di depan mata. Persiapkanlah hidup setelah mati dengan sungguh-sungguh, surga berada di depan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.